Ini cerita tentang dua ekor monyet, satu jantan dan satu betina. Jantannya jelek banget, betina cakep banget. Abisnya monyet betina kena pelet. Tapi peletnya bukan pelet gaya dukun yang gerenyam-gerenyam bacain jampe. Pelet yang ini pelet gaya Jepang, punya jampenya mentereng sejenis Corolla. Monyet jantan memang monyet berada, yang dengan duit bisa cicipin nikmat dunia. Monyet jantan memang monyet berada, meski duit hasil korupsi bapaknya. Monyet yang betina, monyet yang gila harta, demi duit rela amblas perawannya. Padahal dulu tidak begitu sifatnya, sebelum kena pengaruh gaul kota. Monyet jantan kesasar.